Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Muka surat berapa? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bab ma ja'a fil kalam ba'da nuzul al-imam min al-mimbar. Bab yang telah datang ia bab pada menyatakan bercakap kemudian daripada turun imam daripada mimbar. Jadi bab dia bila imam turun daripada mimbar nak pergi ke semayang dah, kita boleh cakap dah. Masa khutbah tu dah boleh cakap. Tak, umpamanya. Ha. Dengan hadis yang akan datang menunjukkan boleh imam berkata-kata antara khutbah dan semayang, yakni kemudian daripada turun daripada atas mimbar itu, boleh berkata kerana hajat dengan dalil hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi ini katanya. An Anas ibn Malik qaal kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatakallamu bil hajah idza nazala min ala al-mimbar. Dari diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya Anas adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ia dengan sebab satu hajat apabila turun ia daripada atas mimbar. Kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula ini hadis tiada kami ketahui akan dia melainkan daripada hadis Jarir bin Hazim. Kata Ibnul Arabi, dan ada pun bercakap-cakap pada hari Jumaat antara turun daripada mimbar dan semayang, maka sungguhnya telah datang padanya dua riwayat. Dan bermula yang asah di sisiku bahawa tiada berkata-kata ia seorang padanya pada ketika itu. Yang ni boleh bercakap-cakap dalam hadis yang kita dengar tadi ketika imam turun daripada mimbar tapi kerana hajat. Sebab hadis yang kita dengar tadi daripada Anas bin Malik, dia kata Nabi bila turun daripada mimbar pernah dia bercakap sebelum takbir solat Jumaat. Tapi bil hajah, makna dengan sebab ada hajat. Boleh. Maka kita ni kekal pada tak boleh lah, maknanya imam khatib sahaja. Khatib ni dalam maknanya tengah baca khutbah boleh cakap, dia boleh potong khutbah. Khatib boleh potong khutbah, tak putu walak jikalau perlu. Umpamanya Nabi pernah baca khutbah dan tiba-tiba seorang laki-laki masuk, terus duduk dak semayang tayak masjid. Nabi kata bangun, belum lagi tunai dua rakaat kan. Jadi tengah khutbah Nabi potong. Dengan hajat. Adapun kita tak boleh. Kalau kita kata diam sekalipun, fakot larauta Nabi kata, maka engkau telah buat satu perbuatan yang larau. Iaitu kita ajak orang suruh diam, larau juga dikira. Kau cakap tak suruh kira, bahan larau tu. Tak, kau sembang, kita suruh dia diam tu, kita larau. Melainkan khotib. Khotib boleh. Ingat, kalau bila-bila tulang jadi khotib, ada benda mustahak berlaku tengah-tengah baca khutbah, potong sekejap, kabur benda penting. Tapi benda-benda yang kurang penting, lepas daripada tu lah. Sebab tu banyak berlaku sekarang, kadang-kadang ada tempat masjid tu dia jalan tabung derma ketika khutbah. Nampak? Ini salah. Tapi tak banyak pernah berlaku. Tak boleh. Kerana melarakan orang daripada mendengar khutbah. Ataupun membuat pengumuman selepas daripada habis khutbah, sebelum daripada komat. Dah boleh kok buat pengumuman. Pengumuman lepas pada semayang kaki jangan balik. Ada penceramah ke apa, tak boleh masa tu. Nak buat pengumuman selepas semayang, atau sebelum start baca khutbah. Ha, itu cara dia. Nah. Bak kalau tak tahu cara tu jadi salah. Jadi tak kena. Nah. Kalau kali orang tegur, tak apa kena orang tak tegur. Pakai salah semua. Nah. Banyaklah benda-benda yang bukan asal daripada sunnah berlaku ketika khutbah. Ada kalanya benda tu bida'ah yang tidak baik. Ada kala benda tu bida'ah yang baik. Tetapi cara melaksanakannya tak berapa tepat. Umpamanya membaca salawat. Nah, ketika khatib nak berdiri nak naik tangga khutbah. Ini bida'ah. Maksudnya tidak ada pun Nabi suruh baca selawat masa itu. Baca selawat ni sebarang masa lah. Bukan maknanya bila Allah tokat ke khatib selawat oleh para bila. Dan kalau selawat juga dia ni tak salah. Cuma jangan kuat, perlahan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jangan kuat. Nah, yang kuatnya, kuat spekarnya khutbah tu sendiri. Nah, hak sunnah tu patut kuat. Kadang-kadang khutbah tu perlahan aje. Spekar dia bunyi sound. Hak kuatnya tu bila. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Hak tu kuat. Habis pauti kapung dengar. Tapi time khutbah perlahan. Jadi mikrofon tu imam perlahan. Ittaqullah. Slow. Jadi hak Nabi, hak asal tu perlahan. Tak apa sampai situ. Ini bukan marah. Maknanya neh, kata baca ayat inna Allah wa malaikatahu tu tak salah. Tapi benda tu tidak ada nas, maka kita buat kediang. Perlahanlah sikit. Jadi kata Ibn Arabi, dia kata bab cakap-cakap pada jemaah antara turun mimbar dan semayang ini, maka telah datang dua riwayat. Yang asahnya tak berkata-kata lah. Diam je lah. Nah, jadi menunjukkan bahawasanya hadis yang satu lagi Nabi berkata-kata ini kan yang hajat. Jadi kalau tak ada hajat, diam. Jadi diam tu asah. Asah ni maknanya lebih sahih. Lain kali kita dengar nak pendapat yang sahih. Sahih ni kalau dia dilawang, iaitu yang lemah. Sahih lawan lemah. Kalau ada dua pendapat. Dia kata pada masalah ini ada dua pendapat ulama. Maka yang sahih ni. Makna satu pendapat lagi dia akan buat apa dah. Kita faham yang satu lagi pendapat yang baik. Maknanya itu kak. Dia kata ada dua pendapat. Yang asah ni. Maknanya haksa lagi sahih saja. Asah lebih kuat daripada sahih. Sahih lebih kuat daripada baik. Ilmu tu. Nah. Babu majah fil qira'ah fi salatil jumaah. Bahkan datang daripada menyatakan bacaan pada sembahyang jumaat. Ketahuilah kiranya saudaraku pada hari yang akan datang ini menunjukkan sunat membaca pada sembahyang. Itu akan dua surah yang diterangkan oleh hadis itu. Maka hadisnya telah dikeluarkan oleh Abu Isa Tirmizi, katanya anak Ibnu Abi Rafi maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakhlafa Marwan wa Abu Hurairah ta'ala al-Madinah wa kharaja ila Makkah. Diriwayatkan dari seorang daripada tabi'in yang bernama Ubaidullah bin Abi Rafi, abdi merdeka bagi Rasulullah. Katanya telah menjadikan ganti masa meninggal negeri oleh Marwan akan Abu Hurairah pada menjadi imam pemerintah negeri Madinah Munawarah, dan keluar Marwan pergi ke negeri Makkah Mukarramah. Apakala ia Marwan telah menjadi wakil pemerintah, maka ialah imam pada semayang dan sebagainya. Yang kata Ubaidullah, fasalli fasalla fasalla bina Abu Hurairah ta faqara yawmal jumaati faqara suratal jumaah wa fi sajadah asaniyah ila ja'akal munafiqun. Maka semayang ia Abu Hurairah dengan kami oleh Abu Hurairah hal keadaannya jadi imam dan kami makmum pada hari Jumaat. Apakah dia habis Fatihah dibacanya, maka kami mendengar ia Abu Hurairah baca surah Jumaat. pada rakaat pertama. Kemudian daripada membaca ia Al-Fatihah dan membaca ia Abu Hurairah pula pada rakaat yang kedua, akan surah yang dibaca orang akan iaitu iza ja'akal munafikun, itu surah munafikun. Apakali dengar Ubaidullah akan bacaan Abu Hurairah yang demikian, berhajatlah ia bertanya kepadanya Abu Hurairah, lalu pergilah ia mendapatkan dia Abu Hurairah. Kemudian dia selesai sembahyang jemaah itu, qala Ubaidullah fa'adraktu Abu Hurairah fakultu lahu takra'u bi suratani kana aliyun yakra'u bihima bil kufah. Kata Ubaidullah, maka aku dapati akan Abu Hurairah kemudian daripada semayang, maka aku kata baginya, ya Abu Hurairah, engkau baca akan dua surah tadi, iaitu dua surah yang ada Sayyidina Ali baca ia dengan kedua surah di negeri Kufah. Qala Abu Hurairah, inni sami'tu Rasulullah sallam yaqra'u bihima. Kata Abu Hurairah, bahasanya aku telah mendengar akan Rasulullah sallam pada masa hayat membaca ia Nabi akan keduanya surah pada masa hari Jumaat. Kata Imam Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibnu Abbas dan Nu'man bin Bashir dan Abi Utbah Al-Khawlani. Kata Abu Aisyah lagi, dan bermula hadis Abi Hurairah ini ialah hadis Hasan lagi sahih, dan telah dikeluarkan dia oleh Muslim dalam sahihnya, dan ada dikeluarkan juga oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um. Baik, kita dengar terjemahan hadis dulu. Bacaan benda kau yang Nabi baca pada semayang Jumaat, hari Jumaat ialah. Jadi dari cerita Ubaidullah ni, dia kata satu hari Marwan ni Perdana Menteri, masa tu dia meretap. Nampak? Jadi bila dia nak pergi ke Mekah, dilantiklah Abu Hurairah bagi dia menjadi pemaku dia. Jaga negeri Madinah. Abu Hurairah ni masa ni tua dah lah. Tua dah. Jadi bila Abu Hurairah dilantik menjadi wakil pemerintah negeri Madinah, dia juga berhak menjadi imam di semua daerah dalam kawasan Madinah. Sebab itulah kalau dalam negeri Terengganu ni, maka sultan boleh menjadi apa benda ni, imam di mana-mana masjid yang disuka. Sultan ni mana orang yang paling berkuasa dalam negeri. Dan negeri Terengganu ni siapa paling berkuasa? Cikgu. MB. Nama benda dia MB. Abayyid. Datuk Idris Yusof kita ni, ni fakoh lah, bukan politik ini, nak cerita fakoh. Mana dia boleh jadi imam seluruh masjid mengikut syariat lah. Faham? Kerana dia ni paling berkuasa dalam negeri umat Islam Terengganu ni. Tapi tak berlaku, tak berlaku lah. Cuma maknanya dia nak boleh jadi imam, dia nak pergi pada waktu nang boleh. Dia nak jadi imam di Rosila ini boleh. Kalau dia takut nak begitu, hal lain ni kabur fakoh. Faham lagi? Gitu juga Abu Hurairah. Imam ni, dia lain sikit, dia ada kelebihan di atas segala rakyat. Nampak? Dia ada kelebihan. Dia boleh pergi jumpa dengan kaum kafir. Kalau orang kafir buat hari raya pun, dia boleh pergi. Kita rakyat je lah, tidak boleh pergi. Nampak? Dia jangan sama. Hukum tak sama. Pemerintah ingat dia tak sama. Dia ada kelebihan sikit. Dia lain daripada kita. Kita kalau kita pergi rumah orang, maknanya buat semayang-mayang, maka tuan rumah paling berhak jadi tok imam. Tuan rumah. Tapi kalau menteri besar, dia lebih berhak. Dia gitu. Tapi tak mungkin jadi gitu. Kita agak menteri besar kita bila-bila. Maknanya dia, kalau dia pergi rumah orang, dia duduk depan dari tahwid. Mana kalau orang lain semayang mayak, ustaz ke, dia pergi duduk depan, kita boleh tahwid. Walau tu guru sekalipun. Dia apa pas depan? Tuan rumah cepu. Tu. Maknanya kalau dia seorang tu guru, seorang ustaz sekalipun, dia pergi semayang mayak orang, dia pas depan. Dengan tuan rumah, dok jepuk pun duduk depan, dia langgar peraturan. Yang boleh langgar peraturan, raja. Atau naik pemaku dia. Dia gitu. Datuk mana datuk guru pas depan? Tuan rumah jepuk. Nak tahu hukum. Comel lah tu. Tuan rumah suruh. Tuan rumah berhak. Jadi hak dia nak lepas orang boleh. Ya doktornya tuan rumah dah lepas hak dia orang lain. Tuan rumah kata orang ni jadi imam. Kabur ke Pak Ma'ah jadi imam. Orang mahu dah, ustaz, tak boleh lah. Tak boleh lah, tak. Jadi makna orang lain tu ambil lapar hak tuan rumah. Nampak lagi? Dalam bab solat jenazah dia ada tertib jadi imam. Nah, benda-benda ni kita nak dengar supaya kau lama kau jadi jamek gitu lah. Kau lama kau jadi jamek. Kau ulama berbuh ni tujuan ni jadi jamek. Nah, dia gitu. Jadi bila dia ni menjadi imam sembahyang jemaah, kerana dia ni wakil daripada pemerintah iaitu Marwang, gubernurnya, maka dia sembahyang jemaah. Satu hari di belakang dia ada Ubaidullah, seorang sahabat. Dibaca Abu Hurairah lepas Fatihah surah Al-Munafikun. Surah Jumaat. Surah Jumaat, eh? Surah Jumaat. Rakaat kedua surah Munafik. Sebab tu imam pernah baca ni lah. Sebab imam dia baca dua surah ni tak. Jadi lepas pada semayang, katanya Ubaidullah, hai Abu Hurairah, aku dengar membaca tadi dua surah. Sayyidina Ali baca surah ni dulu. Masa Sayyidina Ali duduk ni. Ni nak bayar tu. Nah, mana sukalah dia. Masa Sayyidina Ali tu jadi terimam, dia baca surah, aku baca tak ni lah Abu Hurairah. Dan mendengar pula dia kata Abu Hurairah, aku dengar Nabi baca ayat ni juga masa Nabi masih hidup. Jadi ini sunnah. Kalau siapa kat setakat Sayyidina Ali je amal, tak ni sunnah. Faham tak ni? Sebab tu hak perbuatan Nabi, perkataan Nabi dipanggil hadis. Kalau perkataan sahabat je Nabi tak kata, dipanggil asar. Maka hadis makom lebih tinggi daripada asar. Nampak? Malaikat perkataan sahabat tapi dia sebut nama Nabi. Nabi dah kata hari tu, suatu hari aku lihat Nabi nak memakai serban hitam di atas kepalanya tetkala peristiwa Fathul Makkah. Nabi dah cerita apa? Nampak? Hadis ni panggil hadis juga. Sebab apa? Ada sebut Nabi buat. Faham ni? Ada sebut Nabi, dia panggil hadis marfu. Nabi buat. Dalam hadis dia cerita, aku lihat Nabi ketika Fathul Makkah takluk balik kota Mekah daripada musyrikin, di atas kepalanya ada serban hitam. Wa ala ra'sihi imamatu sauda, atas kepala Nabi ada serban hitam. Ini hadis. Walaupun yang kata sahabat. Sebab apa? Ada sebut Nabi buat. Faham ni? Lihat asal sungguh ni. Satu hari kata Ibn Umar, aku lihat bapakku, iaitu Sina Umar, nak makan buah kerma dengan tangan kanan. Itu asal. Pasal tak sebut Nabi buat ni. Tak apa tu. Jadi siapa orang kata, bukan aku pandang anda. Aku dengar hak ni lah Nabi baca. Aku pernah dengar. Bukan tiap-tiap kali Nabi baca hak ni. Tapi aku pernah dengar Nabi baca surah Jumaat dan surah Munafikun ketika Nabi masih hidup. Masalah membaca Bismi Rabbikal A'la dan Hal Ataka Hadisul Ghasiyah pada hari Jumaat. Guna pula. Dan tu guna ada imam baca Bismi Rabbikal A'la. Surah yang kedua pula, Hal Ataka Hadisul Ghasiyah. Guna hukum tu. Kata Imam Tirmizi diriwayatkan pula daripada Nabi SAW bahawa ada ia membaca dalam sembahyang dengan Sabbihisma Rabbikal A'la dan Hal Ataka Hadisul Ghasiyah. Dan hadis ini ada dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya dan Imam Syafi'i di dalam Al-Umm. Kata Imam Nawawi pada hadis ini menunjukkan baca Sabbihisma Rabbika dan Hal Ataka pada hari Jumaat juga adalah sunat. Nampak? Sunnah juga. Jadi dua-dua, empat surah ni sunnah dah jadi. Inilah yang paling abah. Walau bagaimanapun jangan kita kata wajib baca surah ni. Bacaan surah mengikut waktu semayang sebenarnya tak banyak yang kita jumpa dalam hadis. Tentang solat subuh, solat maghrib, solat asar, solat zuhur, ada hadis Nabi baca apa tapi tak banyak surah. Bukan maknanya surah tu saja yang kita boleh baca. Tapi kalau kita baca apa yang Nabi baca dalam waktu zuhur, kita baca waktu retek, maka kita baca surah yang paling afdal. Kerana apa yang Nabi lakukan, dikira yang paling afdal. Kita boleh baca surah lain, tak ada masalah. Tak, tapi ingatlah apa yang datang daripada Nabi itulah yang terbaik. Tapi jangan marah orang baca surah lain. Tak, lama dia baca wadduha, jemaah asal marah. Ini semua macam ayat Quran 114 surah, semua ni kalam Allah belaka. Ada kelebihan belaka. Tak? Ha, cuma kalau kita baca satu lagi, iaitu macam kata surah Jumaat dan Munafikum, ataupun Sabihis dengan surah apa benda ni, Hal Atak, maka kita dapat satu tambahan pahala sunnah. Pahala itibak dia panggil. Pahala ikut Nabi. Ada pun baca sebarang ayat di dalam Al-Quran atau surah, hasil pahala yang banyak di sisi Allah. Dasar balas lah masalah tu. Deh? Ha. Masalah baca surah Jumaat dan idza ja'akal munafikun pada hari Jumaat. Kata Imam Rafi'i di dalam Al-Um, aku menyukakan bahawa membaca imam pada hari Jumaat, pada semalam Jumaat itu dengan surah Jumaat dan idza ja'akal munafikun, kerana sabit bacaan Nabi SAW dengan kedua surah dan menurutkan keduanya pada susunannya bacaan. Jadi betul-betul ni. Lepas surah Jumaat, surah Munafikun. Nah, hari ikut tertib. Dan mengingatkan mereka yang hadir Jumaat dengan fardu Jumaat dan barang yang turun pada orang yang munafikin. Jadi katanya Imam Rafi'i, Imam Rafi'i ni seorang imam mazhab Syafi'i yang sangat terkenal. Dia adalah mujtahid yang standing dengan Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala. Cuma zaman dia dulu, kemudian zaman Imam Nawawi. Nah, ha. Jadi dia kata, hak Nabi baca ni lah yang aku paling suka. Di antara hikmah Nabi baca surah Jumaat, pasal hari Jumaat, cerita hari Jumaat. Yang kedua, surah Munafikun, kerana nak cerita tentang keadaan orang munafik. Orang munafik ni Nabi cerita dalam surah Munafikun, Allah suruh baca sama. Kerana orang munafik ni ramai. Nah, di Mekah ramai munafik, istilah munafik. Islam-Islam tapi jenis nak merosakkan Islam. Islam jenis nak merosakkan kegiatan-kegiatan Islam. Di antara je dengan fitnah. Sebab itulah bila datang kepada kamu orang-orang munafik, biasanya bawa fitnah. Nampak? Akhirnya ni bawa fitnah. Lepas dikatakan bahawa al-munafikun huwal fasikun, humul fasikun. Orang munafik itulah orang-orang yang sangat derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang derhaka, orang fasik ni, di antara sifat munafik dia bawanya, dia dah bercakap bohong dan suka mendatangkan fitnah. Nampak? Maka diberi peringatan pada tiap-tiap hari Jumaat. Supaya kita berjaga-jaga dengan amalan yang tidak baik ini, iaitu suka melakukan kedustaan, pembohongan, sama ada pembohongan kecil-kecilan atau besar-besaran, dan fitnah. Masalah membaca Fatihah saja dengan tiada surah, apa hukumnya? Kata Imam Syafi'i, tadi Syafi'i tadi bukan Rafi'i ni tau. Kita Rafi'i sini, salah hijrah tak tahu. Ini Syafi'i pula. Dan apa yang dibaca dengan dia oleh imam pada hari Jumaat dan semayang lain daripada Jumaat, daripada ibu Quran, yakni Fatihah dan satu ayat nescaya memadai akan dia. Dan jika merengkakan seorang pada semayang yang tak Fatihah saja dengan tiada baca surah, nescaya memadai akan dia. Dan tiada aku sukakan demikian itu baginya bagi seorang. Imam Syafi'i kok. Imam Syafi'i kata. Imam Syafi'i dah. Tadi bukan Rafi'i. Bahasa sini tak ada ni. Urut syirin tak ada ni. Kitab kita. Tak. Salah hati alik, ain dan ye. Tak depan, bolak umur kali macam Rabi. Jadi kita kata Imam Rabi tak apalah. Kata Imam Syafi'i. Tapi Imam Rafi'i ni 500 tahun. 500, bukan 500 tahun. 700 tahun, 600. 500 tahun. 500 tahun selepas zaman Imam Syafi'i. Nah, Imam Rafi'i. Imam Syafi'i lama. Nah. Bila dia lahir Imam Syafi'i? Imam Syafi'i lahir pada waktu wafat Imam Hanafi. Ini tak ada. Di semaka gitu. Wafat Imam Hanafi, pagi esok lahir Imam Syafi'i. Hebat ni. Tak? Hebat. Tahun 150 Hijrah. Sekarang 1428. Tak? Jadi mana dekat 1300 tahun. Nah, 1300 tahun lebih dah. Dah. Lahir tahun 150, wafat tahun 204 Hijrah. Lahir tahun 150 Hijrah Imam Syafi'i, wafat tahun 204. Neh. Imam Ghazali tahun 500. Imam Rafi'i tahun 600. Imam Nawawi tahun 700. Zakaria Al-Ansari tahun 900. Nah, Ibnu Hajar Syekh Ramli tahun 1000. Nah, saya tahu 1100. Untuk saya dah buat tahun ni 300 tahun tu kita musalli. Nah, dulu 300 tahun saya dah orang ngaji di kitab dia. Nah, kita ni hidup ni orang tak dengar, tak sebut nama kita hidup lagi. Kalau mati kerah tak layak tu. Nah. Masalah menyaringkan baca. Jadi kalau kita tak baca surah Maya Jumaat, Pak Fatihah rakaat, sah. Tapi Imam Syafi'i kata aku tak suka. Dia kata dalam kitab Al-Um, ingat kaedah dalam kitab Al-Um, Imam Syafi'i kalau kata aku tak suka, maknanya makruh. Dia ada kaedah, ulama susun dah. Nampak? Kalau la uhibbu aku tak suka, maknanya makruh. Kalau uhibbu maknanya sunat. Dia gitu. Kaedah sebut tang Imam Syafi'i. Tak. Jadi aku tak suka maknanya makruh. Makruh tu imam pas Fatihah tu rokok main jemaah. Tapi sah. Tapi sah. Neh. Bukan tak sah. Masalah menyaringkan bacaan pada jemaah apa hukum dia baca kuat mana pula? Kata Imam Syafi'i dari riwayat mereka yang telah meriwayatkan ia akan dua surah yang membaca dengan keduanya oleh Nabi SAW pada hari Jumaat menunjukkan atas banyak ia Nabi menyaringkan dengan bacaan dan bahawa semayang ia akan Jumaat dua rakaat. Dan bermula demikian itu tiada khilaf padanya yang telah aku ketahui akan apa yang aku ketahui. Maka boleh menyaring imam dengan bacaan pada hari Jumaat dan semayang akan Jumaat itu dua rakaat. Maka jika semayang akan Jumaat itu dengan zuhur, jangan dinyaringkan dengan bacaan dan semayang ia akan zuhur. Jadi semayang Jumaat memang baca kuatlah. Padahal dia kati bagi zuhur. Zuhur ni baca belahang, jangan baca kuat. Jumaat baca kuat. Neh. Maknanya kalau maknanya kuat setara mana kuat sampai didengar sebaik-baiknya sekalian makmum. Tapi kalau dah masjid besar, dah nak sampai sekalian makmum kena tepi kata imam. Sekarang mudah ada mikrofon. Neh. Biar dengar. Kerana bila mendengar, maka dapat perhatikan bacaan imam. Tapi kalau kita tak dengar juga kerana besar sangat masjid ataupun belahan mikrofon rosak atau tak imam tua sangat dah, maka sunat kita baca bacaan kita sendiri, baca surah. Neh. Kerana diam itu tidak disukai. Sebaik-baik jangan diam. Walau sekejap pun bagi orang yang tak mendengar bacaan imam. Sebutlah apa saja. Baca setengah ulama dia kata kalau imam dia baca Fatihah lepas tu walau balin amin, maka belum dia nak baca surah, dia rehat tu sekejap. Nah, dia diam sekejap. Maka ketika itu sunat dia baca sebarang surah ataupun zikir. Jangan diam. Nah, dia berzikir ke, dia baca ayat kursi ke. Umpama tadi dia baca dah surah Iqra, sekarang ni lepas pada surah Iqra baca surah Fatihah rakaat kedua. Habis Fatihah dia diam. Kerana nak widang kalau baca Fatihah kurang-kurangnya separuh. Kalau tak habis pun, maka diam tu dia boleh baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Belahanlah, jangan di mikrofon pula. Mana jangan berhenti mulut dia. Anggap dah orang lama dah sikit, orang pun dah nekat nak pergi Fatihah, dia pun masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mana dia tak diam. Dia gitu. Jangan we diam. Kerana apa yang kita lapaskan dengan lidah kita di dalam semayang lebih afdal daripada yang kita lapas di luar semayang. Sebab itulah bacaan terbaik Al-Quran. Kerana dia buku Quran ni daripada pihak langit, daripada Allah Ta'ala. Maka ulama bersetuju bahawa saya baca Quran di mana-mana saja, pahala yang sangat besar dan pahala yang paling besar di dalam semayang. Nampak? Baca Quran besar, pahala sekali dalam semayang. Neh. Dah kalau baca panjang sangat pula nak baca Quran, marah dorang pula makmum. Tak, mesti kita baca dalam semayang berjemaah. Kalau kita nak ambil pahala baca Quran dalam semayang, kita boleh baca Quran di rumah, dalam semayang kita di rumah. Semayang witir, semayang tahajud, bangun tengah malam, pukul 1:30. Nak? Mentara nak main piala dunia. Tak. Semayang tahajud dulu rakaat, baca surah Yasin. Kalau isa, hanya kaipuan ni makmum, teruk buat ikat bahan Yasin. Nah, boleh ada boleh. Baca Yasin. Nah, dalam solat tahajud. Dah dapat, pegang Quran. Payah pun pegang Quran. Boleh tengok Quran. yang ustaz-ustaz kata tak boleh tengok Quran tu, tak betul tu. Nah, yang betul boleh tengok. Bukan kita betul, ulama besar tu. Siapa yang kata boleh? Syekhul Al-Azhar. Nah, ha, kata boleh. Mufti Mesir sekarang kata boleh. Syekh Dr. Ali Jumaah boleh. Nah, cuma berbisikilah dalam mazhab Syafi'i, masa nak balik Quran tu nak tukar muka, dah kita baca belah pegang, jangan sampai tiga kali teruk-teruk bergerak tangan. Dalam mazhab lain tak apa, pasal perbuatan kita buat balik tu bukan main dia lain, tujuan nak semayang. Ha, maka tujuan semayang 14 kali teruk-teruk tak jadi masalah. Dalam mazhab Syafi'i dia beranda sikit, dia boleh berteruk-teruk. Nah, ha, dia sama macam masalah kita jakoh. Bila kita jakoh tu orang depan lari, kita jakoh lah, tu imam lari lah katakan. Tu imam kain rabuk ke ketuk ke apa ke. Nah, lari lah kita belakang tu imam, jakoh depan. Dalam mazhab Syafi'i, dua lakoh saja boleh berturuk-turuk. Tiga, batal. Faham lagi? Dalam mazhab lain, tiga lakoh ke 300 lakoh dah batal. Tengok jauh depan tu, setengah kilometer pergi kosong, dia pun jalan lah semayang, dah tak. Setengah hilo, eh Masjid Nabawi. Tak, ha, tak apa. Kira tak imam baru dapat tengah, dia sekilo panjang Masjid Nabawi. Dari sini patah turun, masjid aja. Nah, ha, hananya, dia jalan tak berhenti. Tutup serik. Tangan gini, ya. Mula lihat dia, kona baring, merambau, mula lihat dia. Dah atas. Ha, maknanya bila kita tahu gini, dah buat gitu lah. Bukan suruh buat gitu. Amah, mazhab Syafi'i dah beranduh ni. Tapi kalau kita pergi Mekah, Madinah, ke apa negara luar, tak kata korang lah. Ha, tak? Dia kata doktor lah, karut lah. Dah, batas semayang lah. So kata lah, kita tahu dah boleh. Mazhab lain. Dah. Ha. Masalah membaca dengan tiada menyaringkan bacaan pada hari Jumaat. Jadi akhir kali dia kata, barang siapa yang baca perlahan, aku tak suka mana makruh, dan tiada sujud sahwi. Tapi tak ada sujud sahwi. Sujud sahwi ni kita meninggalkan sunat aba'at saja. Adapun menyaringkan bacaan adalah sunat hai'ah. Wallahu a'lam. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kat mana? Kata pengarang rahimahullah ta'ala, pasal pada menyatakan segala bagai azab atau qadar amal mereka itu. Telah bersabda Nabi SAW yang lepas di dalam neraka daripada umatku kemudian daripada 1060 tahun, iaitu kaum gemuk daripada dagingnya, kurus daripada agama, memakai ia daripada kain bertelanjang daripada taat. Orang yang alim yang mengetahui meletakkan yang zahir daripada hidup dunia, dan padahal mereka itu daripada akhirat, itu lalai mereka itu, yang jahil mereka itu. Bermula mereka itu ahli pekan dan yang mengikut hawa nafsu. Berusaha mereka itu pada barang mana harta yang mendak oleh mereka itu. Ia diherau oleh Allah Ta'ala daripada barang mana pintu yang masuk oleh mereka itu akan neraka. Na'udzubillah. Dalam hadis ini Nabi menyatakan yang lepas di dalam neraka daripada umat aku kemudian daripada 1060 tahun. Nabi cerita dalam ada satu golongan di kalangan umat aku yang dia ni masuk neraka 1060 tahun. 1000 capur 60 tahun. 1060. Lama lah 1060. Kita 1000 dah dah tahun ni. 1000 minit dah lah. 1000 tahun dah dah. Ya waddu ahduhum lau yu'ammaru alfasanah. Nah, Allah kata mencita-cita sangat, ini sangatlah di antara kamu itu kalau boleh dapat hidup 1000 tahun. Nah, 1000 tahun kalau boleh hidup sedar. Oh, tengok kalau boleh hidup 1000 tahun. Suka, wang sama boleh. Nah, dah tua. Nah, kalau ni gagal nak lagi boleh dah wang sama. Tegu boleh. Gagal nak lagi gaji 1000 lebih. Dah kalau tu kalau 1000 tahun boleh tak mau. Kawal gemah tau. Suasa teruk. Jadi 1060 tahun duduk dalam api minta berlindung dengan Allah. Kita ni memang layak masuk neraka tapi tak mau masuk. Kita ni nak layak masuk surga tapi nak masuk. Biarlah orang kata muka tak malu pun nak masuk juga surga. Pasal kita bukan lawang daripada jenis api kulit kita. Nah, lawang kita ni bukan. Besi Allah dengan api. Besi orang rasa siap besi buruk dia kutik tu. Nah, boh dalam periuk puaja memang jadi pengak jagung. Si. Nah, boleh cebok dengan sedap sodek. Betul tak? Ha. Allah, Allah besi. Dah kita besi ni kita, Allah kita. Tukur besi, stainless, cetak tak pada kita. Allah kita. Kalau dah awak 3 malam, awak 7 malam. Nah, ha, besi yang katak pada kita lah ni tu. Bubuh dalam periuk puaja, jadi air. Maka kita bukan lawang bagi api. Api neraka akhirat 70 kali ganda lebih panas daripada api neraka. Golongan mana ni? Yang Nabi kata umat aku 1060 tahun duduk dalam api neraka. Iaitu kaum gemuk daripada daging kuruh daripada agama. Allahu Rabbi. Tak kira lah kita ke siapa-siapa tengoklah perhati molek. Mana tubuh gemuk dengan daging saja, agama kurus. Timbang 80 kilo, 100 kilo timbang. Timbang tubuh dia. Timbang semayang. Tak buat lagi, tak buat lagi semayang. Tak semayang, dia subuh, subuh tak ingat. Gengal lepo amalan. Nah. Sedekah jariah. So kira lah ilmu ke apa Allah berlebi. Tak amalan. Dah ramah gini ramah. Tapi jangan kata korang siapa-siapa lah. Daging ada, banyak ada. Amal ada. Nah. Batu yang terbaik sekarang ini kita balik pada suatu hadis. Al-kayyizu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang paling cerdik, PhD sekali Nabi kata, ialah mereka yang melihat keburukan, kekurangan diri dia sendiri. Tak. Jangan nak sibuk sangatlah hak kurang orang. Tak. Bukan kata tak boleh sibuk. Ada tepatnya boleh. Seperti mengubah kemungkaran tu hal lain. Tapi kadang-kadang ni kita siapa alpa dengan kekurangan diri kita. Pasal dia sibuk duk masyuk dengan hal orang lain, hal buruk orang. Tak. Orang lain naik kurang, naik panas, so pipi seling 2% atas daya orang kita sibuk gagal. Nah, atas belakang kita kurang kecil sikit pada papan kera. Faham tak sedar? Akhirnya kita binasa ni. Batu tak padan dengan tauhid dan fiqh, dia kena ada bilah dengan tasawuf. Nak jadi nampak balik asal mula. Nah, dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Masing-masing lah pakat tengok nak gemuk timbang naik tak mau tubuh ni cikgu ni berapa kilo? 90. Kuat makan kita ingat apa 9 ni 90 tau nak nampak macam 75 ni 90 dia ingat sikit baca keng bang WWF nah. Dah apalah gemuk, cikgu gemuk juga dengan amal. Habis ustaz dia pergi ngaji. Nah, baru tu. Jangan ngaji dengan seorang ni. Walau kalau betul, dah apalah. Takut ada salah, ustaz lain pula betul. Nah, dia gitu. Biar amal lebih baik. Nah, jangan cari hak jual agama tu lah. Kalau jual agama, ramai pun tak pakai kawan. Nah, ngaji biar 2-3 sepak. Nah, cikgu, berapa puluh sepak lah tahu dah. Nah, kadang-kadang orang tengok dia surah ladang malam ni, dia di sini. Orang tengok ni ceria dia juga, masih yang sama. Tu kata belak. Dah berkat Tuhan beri ke dia. Nah, tak boleh dah deki hak keramah kemuliaan Tuhan beri. Bukan ni berkat ngaji. Nah, jadi janganlah kita kurus. Biar timbang 90 kilo attack sekurang-kurang. Biar seri dengan dengan tubuh badan itu. Nah, tapi kalau kita timbang sudah, memang kita kurus lah amalan. Pada Sayyidina Umar kata, hasibu angfusakum qabla an tuhasabu. Muhisablah diri kamu sebelum kamu kena hisab di akhirat nanti. Kita hitunglah masa kita belajar agama sejam saja. Ni boleh tak sampai 50 minit. Kena lebih sikit, sejam 10. Nah, dengan masa makan kita. Makan tengah hari sejam lebih. Maka pagi sejarah dah situ. Dok sembah si agak. Pukul 10 tu baik pula kayu khamak dengan apa benda ni buah gomok. Nah, petang pula duk amuh kapuh ke wisah sejang suku. Maknanya 4 jam dah makan saja. Tak mendengu dalam jambang. Ya. Nah, ini sikit. Mari dengar sekejap. Batu jangan berasa hebat. Besar berasa hebat. Nah, ha. Kita kena berasa kelebihan orang lain mau. Ha, tutup kita. Kita berasa kurang. Ha, apa? Nah, sebab kalau kita lebih, kita berasa kurang. Ini tak jadi kurang. Kalau kita pakai baju kuning, ha, dia kata sebut kuning bahaya. Kalau kita pakai baju ungu, orang kata merah. Ungu situ lah. Nah, ha, kalau kita pakai baju hitam, orang kata benda baju putih. Hitam situ lah. Jadi asal bimbang lah. Kalau kita tinggi, tinggi martabak, rajin dengar, pandangan jauh, hebat gitu, bini kuat juang. Sebab cik bangun lah. Nah, berasa rendah diri je lah, berasa kekurangan. Tak lebih, tak lebih. Dia gini, kalau berasa kurang, Tuhan tambah. Ha, dia gitu. Nah, tapi nafsu lah. Tak sabar nak suruh kabur ke orang, kita ni lebih. Nah, nafsu. Ha, nafsu dengan syaitan, nafsu lebih, ganah. Syaitan, Nabi kata kalau kita zikrullah, dia lari. Bang, bang, mau syaitan. Ia azan al-mu'adzinu adbaru syaitan. Apabila dilaungkan azan, maka cembur larilah syaitan. Nampak? Semua yang kemudian datang balik. Bila mari balik? Bila tak dengar dah azan balik. Syaitan mari kat kita suruh pergi berzina lah apa, suruh kabur gini-gini. Kita berkata, astagfirullahalazim. Syaitan pun lari. Nak? Tapi nafsu, boleh tak lari. Baca lah. 3 kali khatam. Quran tak lari. Lari guna diri kita sendiri. Nah, ha, maka kita kena wijinok saja. Jangan wijadi ganah sangat. Nak buang tak boleh. Boleh? Ha. Memakai ia daripada kain bertelanjang daripada ta'at. Mana dia ni kata sebuah pakaian. Tak kayang, pakai ada belakang cukur kat. Tapi telanjang tubuh badan daripada ta'at pada petuh agama. Oh, baju kot 5,000 sepasang. Tapi telanjang daripada perintah Allah. Allah perintahkan supaya semayang tak mau semayang. Allah perintahkan dak judi yang berjudi. Allah marah supaya jangan minum arak, minum arak. Allah larang berzina. Dah nak malam berzina. Tapi pakaian hak dia sendiri. Boleh pakai cukup dekat tu. Tapi tubuhnya dia tak sedar, telanjang daripada taat kepada Allah. Ha, golongan ni 1,060 tahun ni. Islam, umat Nabi. Nah, 1,060 tahun. Nama Dalam Mamat Yusuf lah ke? Nah, 1,060 tahun duduk dalam, dalam. Ingatlah, nombor ni. Nah, ha. Nah. 2010 nombor dia tu. Khatam Quran. Mungu buat pati. Khatam Quran. Ingatlah ke. Itu kata bagus je. Buat ingatan. Ha. Ha. 1934 dah tau. Lah. Ha. Tahun lepas dah. Ha. Ini 2010 pula. Ha. Dan orang yang alim mengetahui mereka akan zahir hidup dunia. Dan padahal mereka itu tidak akhirat, itu lalai mereka ini, jahil mereka itu. Oh, ni ramah kau. So, tuduh siapa-siapa lah. Tuduh kita lah dulu. Lepas tu anak-anak kita, adik-adik kita, tu nenek kita, adik kakak kita. Biar nampak. Mana? Golongan jahil dengan hukum syarak. Tak payah kita naik kapal terbang pergi Jepun. Nak tengok orang jahil hukum syarak. Orang nak reti sirah Nabi. Oh, tak payah pergi di Angola. Dalam kampung kita berlambau. Dah nak cari orang nak reti hukum syarak haram-haram. Hukum syarak taklifi, hukum syarak wada'i, dah reti nak kata. Nah, oh, tak payah pergi ke benda ni Liverpool. Dalam rumah kita ada, adik-adik kita, nolak kita sendiri. Ramanya yang jahil daripada perkara akhirat. Tapi perkara dunia, pandai orang ramah. Pandai belaka. Kalau kita pergi rumah dia, tujuh beradik, tujuh keting gambar, timur jazah belaka. Bagian dunia. Bagian akhirat, tujuh-tujuh tu, hak timur jazah belaka. Dah boleh nak benda, mok bohong mulut, mata belalak mati, dah boleh nak benda. Dah reti nak buat, dah reti nak ikhtiar. Maknanya tak ada bagian akhirat. Ha, tu kata. Nah, kalau balik raya kat rumah pok kau, jujur, atur kereta. Mu 2.8, aku 3.5, mu 4.0. Ha. 8 beradik, 8 otik kereta. Hebat-hebat awak Aizah 4, Aizah 6, Aizah 8. Nah, ha. Tapi 8-8 beradik, tak reti pun apa benda ikhfa' syafawi, apa benda idrah bila runah. Tak, nah, ini masalah. Ya'lamuna zahira minal hayati dunia wa hum anil akhirati hum ghafilun. Tak. Dia pandah pula tu. Waktu tu kau tanah sekejap. Tak bubuk buka kipah. Ambil akak buka kipah. Jadi kita ni, kalau kita berasa kita lah golongan yang maknanya bak dunia pandah, bak akhirat tak pandah, maka kita cuba baikilah. Nah. Sebab kita ni dengan ilmu dunia masing-masing hebat belaka. Orang ni bijak komputer, orang ni bijak bagian ni, orang ni bijak bagian wireman, orang ni bagian gausmi, orang ni bijak bagian mozek, ni bagian atak, ni bagian kapek, orang ni bagian pomeng, orang bijak-bijak belaka dah. Nah, pasal. Nah, kalau bagi mutusikan dengan cici, ah, tahu dah, tak micin. Tak payah buka lagi sepanah. Nah, pakar masing-masing pakar lah. Nah, tapi kan sampah kera ada uti. Nah, ya. Jadi kita pakat baiki. Pakat baiki lah. Ilmu dunia banyak dah. Ilmu akhirat lah pula. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita dan belajar sirah Nabi, dan belajar tafsir, dan dengar hadis, dan dengar fiqh. Nah, banyak benda yang kita, banyak lagi yang kita tak dengar. Nah, mudah-mudahan dan awak gua ni ikhtiar nak ada. Nah. Bermula mereka itu ahli pekan. Dan yang mengikut hawa nafsu bursa mereka itu pada barang mana arta yang mendak oleh mereka itu dia diharau oleh Allah Ta'ala daripada barang mana pintu yang masuk mereka itu akan neraka na'udzubillah. Kata hadis ini iaitu golongan-golongan yang cari makan. Ahli pekan mana golongan yang dulu sibuk sangat cari makan. Dia gini, manusia ini cari makan pula ke? Tak, daripada habis COVID itu cari makan dah. Nah. Nabi Adam AS, Siti Hawa, dia dah rasa daripada makan free biasa. Dia daripada senang makan dalam syurga tau. Jadi yang benar-benar susahnya anak dia. Tak, dia cari makan selalu dah. Siapa ke bila-bila cari makan lah. Siapa masa nak buat rumah, siapa masa nak ada kenderaan. Hal tu mudah. Bukan kata mudah sangat, tapi tak payah mana. Hal akhirat ni. Mudah ke mana? Mudah nisbah Tuhan nak beri. Mudah. Nak mencapai itu payah. Akhirat ni Tuhan payah nak beri pasal apa? Pasal kita tambuk. Nah, sebab itu nak cari pada akhirat sebenarnya lebih mudah daripada mencari kehabuan dunia. Nah, cikgu sekarang Pak Aka gaji. Pak Aka ada cang tak belum pecing jadi guru besar? Ada cang tak? Ada cang tak? Ha? Masih terdekat ni kalau kita sungguh-sungguh berapa tahun boleh nak jadi rusak lobby waktu lobby gua ni naik turun jabat pelajaran 5 tahun lagi 2 tahun lagi tak lama dah 2 tahun tak berapa gaji rusak 6,000 4,000 lebih 4,000 jadi rusak 2 tahun lagi mungkin je kalau panjang umur jadi rusak nah ha. Tapi 2 tahun lagi kalau Allah nak tanda nak beri sekarang sini juga boleh. Dia sebut sekali la ilaha illallah. Noh tulis yang dilangi. Faham ni? Ha. Tapi hak berita mudah ni kita tambuh. Tambuh. Nah, mudah ni. Sekali sebut la ilaha illallah. Afdhalu kalimah qultu wan nabiyyu min qabli. Kalimah yang paling afdal aku sebut dan nabi yang habis sebelum aku. Hebat sekali ya. Nah, dah saya sebutlah hal lain. Subuhun kudusun ayat kursi. Mudah saya sebut lah. Dan nanti dua tahun lagi, daya lobby. Daya isi orang, daya kursu. Nah. Sebutnya, 10. 10 kali ganda. Oleh kerana terlalu mudah, gaji Allah. Tak ada, tak ramai orang nak kerja. Nah, dia gitu. Dia gitu. Nah. Jadi maknanya bak cari makan, carilah. Daripada kita gaji 1,000 boleh beristiaw biar jadi 2,000. Daripada gaji 10 ribu ni jadi 20 ribu boleh sedekah jariah. Boleh derma untuk perjuangan, buat masjid dan sebagainya, tak ada masalah, niat yang baik. Nah. Tapi janganlah kita siapa tertinggal harta yang kita nak bawa berjalan jauh. Ha ni. Hatu tu dah tak salah mu kaya jota ke kopra ke. Ada pendapatan 100 jota sebulan tu. Ada pendapatan kaya tu hang bagi ke dia. Dah sedekah dah nak. Mana dah dia 100 juta sebulan. Dah nak sakit hati nak benda dah Tuhan bagi ke dia. Nah. Yang penting tujuan yang baik. Tapi janganlah kita terlupa. Iaitu harta nak jalan jauh. Kalau nak pergi Kuala Lumpur, gila Kuala Lumpur ni. Pergi, pakai baju kuning tau. Tengok kat bawah, susu lah kocek, tak pakai apa-apa kesudah. Eh, pakai tau. Dah, tak pakai. Nak tuk sangat. Nah, baru tengok roblok tu, tahu pergi baju kuning. Mana? Dia sebenarnya ramah lagi, lebih pada 100 ribu. Nah, tapi oleh kerana ramah yang tak berani pakai baju kuning, nampak dalam gambar tu, hanya lebih kurang 100 ribu saja. Nah, hanya gitu. Nah, ini dia antara yang apa ni, yang sekarang ini disembunyikan oleh pihak media. Nah, akhbar yang khabar 5,000, 4,000 lebih orang. Padahal 100,000. Nah, 100,000. Takut sangat. Nah, kuning, tahu kuning. Sebab apa dia buat baju kuning? Nah. Kalau orang pandai bak kala ni kuning, kalau dicampur dengan biru jadi hijau. Ha, dia gitu. Tu tak? Ha? Tu? Ha, tu tak apa? Ha. Dalam maksud dia tu. Ha. Ha. Cikgu buat modal, tak ada kopi. Jual lah tu. Nah. Ha, jadilah lah, mu nak jadi Perdana Menteri, aku nak jadi esko, aku nak jadi korporat, aku nak jual kapal, aku nak naik langit atas awan, aku nak jadi, nak jual lembu, nak jual ayam ni, nak jual ikan ni, nak ke laut ni, macam-macam lah gili. Tak ada masalah pun. Tuhan benar. Faham? Jangan buat jawab ambil jawatan haram tu lah. Jadi penari, jadi tukang joget, jadi pelacur, jadi apa. Itu tak boleh lah tukang tuan haram. Nah, jadi lah ni. Jangan lupa tambang kita nak jalan jauh ke gini. Jadi ke Kuala Lumpur hari ni, kalau ada 10 riyal dia Kuala Lumpur. 20? 50? Dah pergi? 100 baru pergi. Ha. Kuala Lumpur 100 baru pergi. Maknanya padahal baru 400 kilo. Jalanan lah. Highway. Di balik 400 kilo. Kalau kita pergi sampai sini, bawa kata ada 10 riyal je lah kocek. Duduk 2 hari. Dah, dah tambang kereta tu 4 orang. Nah, 10 riyal cukup. Memang tak mewah, tapi cukup. Kita beli air mineral. Nah, air botol besar. RM2. Nah, sehari sebotol. Minum. Oh, ada anda. Orang pergi perang kan? Kalau ada anda, ni makan McDonald's perang. Dah memang dah cukup. Nah, maknanya gitu. Jadi maknanya 100 riyal baru sedap hati nak pergi. Padahal perjalanan tu dekat. Maka kenapa kita berasa sedap hati perjalanan ke alam barzakh yang bukan 400 kilo. Bahkan perjalanan yang tak tahu berjuta kilo dan tak akan balik-balik. Itu masalah kita. Nah, masalah kita. Dah lah dosa kita banyak lepas-lepas. Lini buat pulak dosa-dosa yang baru. Nah, haa. Itu kadang-kadang kita ada sedikit daripada amal. Nah, buat pula satu perkara yang menyebabkan amal kita tu Allah Ta'ala beri kepada orang lain pula. Allah habis licin teruk, muflis teruk tu. Nah, ini kena jaga. Jadi golongan pekal, dia kata golongan cari makan ni lah. Golongan yang duduk gemar sangat cari harta sampai dah herau kepada peratang larang agama. Ini dah herau, siapa dah ingat semayang, dah ingat puasa zakat haji. Siapa langgar peraturan, siapa buat maksiat, siapa buat benda haram dalam bab cari makan, maka Allah tidak herau kok mana-mana pintu neraka yang dia masuk, Tuhan tak mau layan. Ha, ni ya, akibat ni lagi. Atas dunia dah herau, mari kok mana puasa, dia kata dah, bahan lagi ya. Projek ni kalau mudah ambil, ada tau. Jangan orang boleh ni. Dua doktor lebih ni. Dua doktor lebih. Kau-kau mutul dalam 400 ribu. Nah, dah tahu gitu. Bayar lobby apa semua gini-gini. Memboleh dalam 175 ribu. Aku bilang tu. Mahal. Ha? Padahal daripada benda yang haram. Faham? Ha, ni lah. Tidak kira haram. Maka Allah tak kira. Pintu mana masuk neraka lagi. masuk gila. Tak ada rahmat pertolongan daripada Allah gitu. Batu jangan pakai buah. Ada bahan jangan. Kerana tiap-tiap yang kita terima pasti akan ditanya. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kemudian nanti kamu pasti akan kena tanya daripada segala nikmat yang telah kamu terima. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita ada beberapa soalan. Apakah hukum solat tapi berimamkan orang yang lawan hukum Islam, lawan perjuangan Islam dan menentang ulama? Apakah hukumnya menuntut ilmu tapi dalam buat maksiat? Apa hukumnya memakai pakaian yang bernajis tetapi bukan untuk solat? Baik. Dia kata Tok Imam, boleh tak kita ikut hukum, apa hukum kita ikut Tok Imam? Tok Imam ni dia tentang lawan hukum Islam, se. Lepas tu lawan perjuangan Islam dan menentang ulama. Ha, dia gini. Kalau lawan hukum Islam ni, kalau hukum yang ijma', waktu murtad. Tapi kalau lawan perjuangan Islam, dia tak tentang segala-galanya hukum Islam. Waktu fasik. Ha, dia gitu. Ini suku-suku, nampak kakak lebih-lebih kurang. Lawan hukum Islam, lawan perjuangan lain. Orang berjuang nak menegakkan Islam, dia tukar lawan. Duk lawan. Dia yakin agar hukum Islam tu yang terbaik. Tak, dia tak lawan hukum. Kalau kata haram, haram lah. Kalau kata wajib sembahyang, memang dia tetap wajib. Cuma dia lawan perjuangan kerana nak projek nak apa. Kerana dia tak faham makna perjuangan yang sebenar. Maka orang ni fasik. Fasik ni orang yang derhaka kepada Allah. Orang fasik ni kalau Tuhan tak apa maksud dengan aku. Sama ada dengan sebab dalam fasik tu ada zalim. Ataupun berlaku lain-lain perkara. Tapi kalau lawan hukum, ulama kata orang yang menentang hukum. Menentang hukum. Hukum ni daripada Allah. Hak Allah Ta'ala sendiri. Perjuangannya dibentuk oleh manusia yang beriman kepada Allah. Maka lawan hukum murtad, menentang perjuangan sekurang-kurangnya fasik. Dan oleh juga, dia kata tak apalah fasik. Eh, jangan main. Fa'amal ladhina fasaku fa'ma'wahumunnar. Maka ada pun orang-orang yang fasik tepat balik neraka. Nah, neraka juga. Ha, cuma tidaklah kamu ridah, tak murtadlah orang menentang perjuangan umat Islam. Asalkan dia yakin tentang kebenaran Islam, cuma dia jahat dia lawan. Tak, macam orang tahu dah lah, ni orang benar, orang surat ni orang benar, popok kapur tahu dah, semayang tu benar. Tapi sakit hati ke orang surat, perang juga ngesek surat. Derhaka pada Allah, tak kapir. Nah, tapi popok kata semayang ni haram, semayang 4 surat ka'ak ni tak betul isi, yang betul 3, ha, tu buat murtad. Ha, tu lawan hukum tu. Nah. Lepas tu menentang ulama sama dengan menentang kebenaran. Jangan tentang kebenaran. Neh? Dalam menentang ulama ni banyak benda. Sama ada menentang perkataan ulama, kadang-kadang membawa kepada ridah. Ulama memberitahu bahawasanya wakum ini adalah wajib. Dan memang benda tu wajib dengan ijma' ulama. Ditentang ni pula, maka jadi kufur. Melainkan perkara yang tidak dapat diketahui dengan jalan mudah. Seperti ulama beritahu ni tentang kewajipan. Nak menjalankan hukum, maknanya potong tangan pencuri, disebat penzina, dikenakan 40 rotang kepada peminum arak, dilawang tak kafir. Dah mana fasik. Dah kata kafir kan, kafir ni apabila diberitahu apa yang mulawang, yang aku kata ni 40 rotang ni hak Rasulullah. Hak kata potong tangan pencuri ni sebut dalam Quran. Baru dia tahu, lawang juga baru kafir. Nampak lagi? Dia kafir selalu ni menentang ma maklum minadim bidarurah. Benda yang diketahui daripada agama dengan jalan mudah. Tak payah nak mengaji, orang tahu berlaku. Umpamanya haramnya minum arak. Dia kata, halah, jadi kafir selalu. Nampak? Ha. Tapi masalah ubat-ubatan hospital yang ada hukum seperti macam arak juga boleh memabukkan, dia kata tak hukum. Ha, tu dah. Dah jadi kafir tu. Ha, tu benda kena mengaji mana. Nak? Nak tahu hukum macam mana potong tangan orang curiak tu, tak faham tu, kena mengaji baru reti. Maksudnya tu mula-mula dilawang, tak kapi lagi. Fasik lawang ulama. Tapi bila ulama terjelaskan ini adalah benda ijma, benda yang sebut dalam Quran, lawang juga. Ha, tu rosak akidah. Ada? Apa hukum menuntut ilmu tapi dalam masa dalam buat maksiat? Dalam buat maksiat tu dia gini ngaji dia. Dia buat maksiat gila ni. Tapi dia menuntut ilmu, dia start dan menuntut ilmu. Bagus kan? Nah. Ha. Dia dalam buat maksiat lagi. Memang kita ni asal daripada larut. Kemudian nak pergi ngaji ni biasanya orang ramai majoriti ni dia larut dulu. Nah, siapa sini yang masih-masih beranak tu ngaji selalu? Tak ada. Beranak bangun atas leha. Tubik. Tak ada. Larut dululah. Jadi dalam larut ni, dia pun mengaji. Ngaji ni maknanya kita dengar lah kat Tuhu ke kat mana ke kita dengar agama. Tujuan ni nak tahu hukum. Nak aman. Kalau benda tak boleh nak tinggal. Dalam-dalam duk gulang dengar, maksiat ni tu dia sayang lagi. Haa, ni memang banyak juga berlakulah. Tak, kalau orang muda-muda, biasanya payah dia nak tinggal. Dalam waktu yang terdekat. Dengar-dengar dah, serung-serung dah. Nak, tapi oleh kerana dah ikatan dosa tu banyak, lama dah. Jadi nak tinggal segera, memang payah. Dan memang kita jangan paksa dia. Dalam keadaan memberi tekanan, dan akhirnya rasa tertekan, akhirnya kekal tak maksiat, malah ngaji laku. Ha, dia takut gitu. Jadi cubalah dengan hikmah. Nah, ha, jadi memanglah dalam kita buat maksiat lagi, kita pergi dengar bagus. Kerana mungkin bila kita dengar, akhirnya dengan bekat jujur ikhlas kita dengar, kita mengaji, Allah Ta'ala beri kekuatan dan taufik dapat meninggalkan terus perbuatan maksiat. Nah. Duduk main awet lama. Dah 2 tahun dah. Nah, malam-malam, mesej, pukul 3 dah tidur lagi. Nah, hari Sabtu waktu bit. Tang kami buat orang patah batu buruk. Nah, batu tengok orang, kita dengar minat. Kita dengar semalaman ambil. Nah, tapi buat lagi. Ha, gini. Tapi untuk ihat tahun ni lah, kalau boleh. Tak. Sambil-sambil dengar tu berazam. Nah, dalam dengar berazam. Sambut dah. Lama bukan suruh tahu awek nikah lah, aku nak nikah lah, tambuh dosa dengan aku. Nah, habis ada benda yang ke arah kebaikan, biarlah baik sebab agama ni, biarlah hari ni lebih baik daripada kemarin. Cobalah kalau boleh. Nah, jangan kemarin lebih baik pada hari ni. Nah, sebab dunia ni juga sekarang kita lebih baik pada dulu. Dulu seka cahayang, nanti seka Panasonic. Nah, dulu peti sejuk bawah takar saja nak macam ke dayung perahu. Nah, dan ni mulai-mulai ada peti sejuk comel tekan tepi air. Dulu TV Allah Rabbi mula saja ni besar waktu hapuk hapuk hapuk hapuk hapuk. Ha, nak tukar tengok gusti. Nah, dan ni Allah pakai tekan kita mak duduk atas jadah cuk cuk cuk. Oh, silam haji. Nah, maknanya memang kau baik mak jaga akhirat gitulah kalau boleh, biarlah bertambah canggih. Nah, hukum memakai pakaian yang bernajis tapi bukan untuk solat. Baik. Kalau untuk solat, tak sah. Pada asal. Kalau yang bukan untuk solat, kita kena darah. Umpamanya baju kita. Kita pakai nak buat kerja. Nak, tak mau buang ni nak pakai lagi. Tak mau dibasuh lagi, nak buat kerja lagi. Bukan untuk solat. Hukumnya harus, kata ulama, dengan syarat tidak takut melomorkan pada badan. Nah, kalau dengan pakai ni akan jadi paluk di badan ni pula, maka tak boleh pakai, mereka kena basuh. Dia dah ambil baju, kita tengok ada kesan darah, mari yang buah untuk jari JBJ. Ada dikit di kepala lutut, kering dah. Kalau kita pakai memang tak lekat di lutut-lutut apa semua, pasal bukan nak buat semayang semua ni. Nak, nak buat akak injil kereta. Nak jatuh injil mutu. Nak, maka hukumnya harus. Nah, tapi kalau hak bergelumang, bila kita pakai akan jadi terpalit tubuh badan kita dengan kotor, dengan maka hukumnya wajib kita kena bersih. Kerana bukan saja tuan semayang, wajib dan haram hukumnya kita sengaja lomorkan najis pada tubuh badan kita. Nah. Adakah boleh kita buat haji, upah haji kepada tok kita yang sudah lama mati? Yang kedua, bolehkah kita buat korban untuk toki kita? Ha, toki pula. Yang sudah lama meninggal dunia. Ha, dia tok ke toki dia mati dah. Dia kat tanya ni dah mati lagi. Nah. Jadi kata boleh tak kalau tok dia mati dah dia nak upah haji? Boleh tak haji lah? Boleh. Ha, haji lah orang lama. Nah. 1924 lahir tau. Tarikh lahir. 1924 lama. 1926 bawah merah dia dah. Ha? Cik kan? Setahun? sekarang ni tahun 25 dia beranak. Bah merah, bah sol gitu kan, habis orang ni hari. Lari atas kip sol tu. Tahun 26. Nah, Ajilah beranak tahun 25. Sekarang 2007 maknanya berapa tahun lagi? 18 tahun lagi. Ajilah. 100. Nah. Lekat ada 100. Panjang umur berkatlah dulu-dulu. Ajilah kata boleh apa haji. Kali kata dengar Zatu Guru dia kata betul, memang betul. Boleh apa haji orang mati dah. Boleh. Kerana seorang perempuan datang kepada Nabi SAW menyatakan ibu dia itu mati. Nampak? Apa ahujju anhu? Apakah boleh aku hajikan anha daripada dia? Nabi kata na'am, pendek. Boleh tak aku hajikan daripada mak aku? Ini tu kiah dah. Nah, cukup dengan mak ada pada anda dalam hadis. Takkan nak kabar banyak mak, tuk mak dara belah nung. Boleh lah. Naam, naam ni boleh. Boleh mana? Nah, boleh. Upah haji ke kita itu pun buat diri ke atau orang buat tabarruk ke percuma ke upah bayar piti ke sah belaka. Boleh eh? Boleh. Bahkan kalau dia dah haji lagi dia ada meninggalkan harta yang cukup untuk upah, wajib upah. Bukan boleh, jadi wajib dah pula. Nah? Ni dah ni harta cucu. Tok basak hari tu mati. Dah pergi ke Mekah. Cucu kaya. Cucu boleh upah. Dengan harta siapa saja. Jangan harta curi sudah. Bolehkah kita buat korban untuk toki kita yang sudah lama meninggal dunia? Lama dah toki dia mati masa perang dunia pertama itu. Jadi dia kata lama. Contoh. Nah, perang dunia pertama 1914. Sampai 1918. 4 tahun perang. Di Eropah itu. Nah, tak ada lagi cerita sejarah. Nah. Mati masa itu. Toki dia. Nah, jadi ni nak korban. Korban ni niat untuk korban bagi yang toki dia. Menurut pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, tidak boleh korban daripada orang yang telah mati melainkan dengan wasiat. Nah. Tak boleh. Melainkan dengan wasiat. Maknanya kalau si mati ada sebut. Takut doki tak dar ni ni mesti gebang ni kalau doki mati gebanglah ke doki sekor dah. Pilihlah mana-mana lembu dia banyak. Maka bila doki dia mati wajib korban. Faham tak? Kerana wasiat. Neh. Tapi kalau dia tak tinggal lembu nak wasiat saja. Ayah tinggal kita. Pesan anak cucu bila-bila dulu gebang ke doki sebahagian. Nah, maka boleh hukumnya anak cucu korban untuk toki yang telah mati. Kalau wasiat, dengan tinggal harta wajib. Kalau wasiat saja tak tinggal harta, dah wajib. Boleh saja, harus saja. Nah, tapi tak wasiat apa-apa saja kita nak buat, bahagian toki kita mati dah. 6 orang mari kat semelih. Orang boleh kata lah seorang lagi mana? Nak apa benda ni? Nak wakil semelih ni? Nak? Tak ada sebahagian lagi, toki kita mati dah. Tak boleh. Tak boleh. Menaikkan wasiat. Dan tak boleh ke mana? Dia ada alternatif pula. Dia tak boleh je gini. Bahagian dia tu, untuk bahagian orang telah mati dah. Tak boleh. Caranya yang boleh, menurut kata ulama-ulama, di antaranya Syekh Ali Jadul Haq Almarhum, bekas Syekhul Al-Azhar, tahun awal 90-an itu. Nah, iaitulah depelah bila kita buat ibadat korban tu untuk kita seekor lembu ke sebahagian, kita hadiahkan pahala korban itu kepada toki kita yang telah mati. Nampak? Dia kata wayasilu sababuhu ilal mayyit biinillah insya-Allah taala. Sampai pahala tersebut kepada mayat yang telah mati dengan izin Allah insya-Allah. Nampak? Nah, gitu cara dia. Jadi korban hak bahagian kita. Nah, seekor lembu ke seekor unta ke sebahagian hak kita. Patut niat. Nah, hadiah pahala korban kepada nenek toki kita telah mati. Patut ada orang tanya pula Syekh Ibn Hajar. Dan kalau kita hadiah pahala korban dah kita boleh tak? Jawabnya dapat sebagaimana yang kita beri kepada orang. Kerana harta Allah Ta'ala jangan kias dengan harta kita. Harta kita beri korang, harta kita leci. Harta Allah Ta'ala tidak habis. Nah, segala-gala yang kita nak makan selama ni daripada Adam sampai ke kiamat, Banyak mana harta dengan emas hitam belia piti banyak mana? Tak sapa pun sebesar jarum yang ada di dalam lautan yang sangat luas. Lautan luas ni harta Allah. Pak kita dah makan lama ni ni berebu pagi tamu tembok aku bunuh mu ni. Harta hanya sebetul jarum. Maknanya kaya sungguh Allah sangat. Jawapan Ibn Hajar bukan kita kata. Nah. Ha. Dan boleh 10 minit lagi je lah. Nah. Ada sikit lagi. Anak saya akan menyertai program jati diri. Lepas program jati diri akan menyertai program anak angkat. Anak saya perempuan tingkatan 6. Apa pandangan ustaz tentang program anak angkat ini? Tak salah. Anak angkat kita puan pergi duduk rumah orang mana boleh. Nak. Tak boleh tidur rumah orang apa semua. Tak. Ha, biasa jadi dalam keadaan kalau yang habis-habis sangat boleh menjaga segala tata tersila syariat Islam. Tak. Dengan tutup habis semua nak masuk bidak air. Tutup, tubik, tutup. Tak. Ha? Kemudian ada hidup berduaan pula dengan anak tuan rumah kena tubik luar. Ha. Jadi oh, oh. Biasanya lagar tercari syariat. Hak berlaku dalam hak kita dengar cerita awak nak kat malam-malam makan sama dengan anak jatang, anak jatang abang kak ni. Ni oleh mu akak pu akak tu bik. Dak duduk buah pula dalam atas sofa dengan abang kak dia akak. Nah, akhirnya abang akak adik. Dak. Tu bik baby akak pula. Maka hak ni dilarang asal. Tak boleh dah oleh dasar atau terbang ah. Nah. Kita ke arah tadi kan biar lebih baik. Nah, kau sihat dulu-dulu tamu-tamu dok. Nah, bagi jati diri tu tak apa. Yang cabut laki-laki perempuan ni dia lain nak liwat-wat gitu akak-akak itu nak laki-laki lah apa nak laki-laki tapi dia duduk pula umur kakak umur keluarga akak ni adik-adik puan ramai tak apa-apa nak jumpa dengan adik akak tak kakak-akak nak kakak pula kakak adik nak jadi Islam ni syadzul zara syadzul zara'i faham tak menutup pintu kerosokan tak rosok lagi sekat sudah takut rosok. Faedah agama tu. Nah. Benarkah tidak menuntut belajar fardu ain adalah dosa besar? Ya, benar. Kerana Nabi kata talabul ilmi faridatun ala kulli muslimi wa muslimati. Mencari ilmu yang fardu ain benda yang penting untuk kebaikan kita. Kalau tak cari ilmu ni kalau kita tak ada boleh merosakkan kita. Hatu fardu. Faridah ni fardu. Apa makna fardu? Fal fardu ma fi fi'lihi sawabu kaza ala tarikihi al-iqabu. Fardu-fardu ni adalah benda yang kalau kita buat, dapat pahala. Kalau kita tinggal buat, akan kena ikok. Ikok ni akan kena seksa di akhirat nanti. Kena hubung dalam api neraka di akhirat nanti. Kerana kita tidak belajar. Maka belajar ilmu fardu ain, ulama jelaskan lah dulu lepas sekarang. Ilmu tauhid, ilmu fiqh, ilmu tasawuf ataupun ilmu akhlak. Tauhid, ilmu yang sekadar nak mengesahkan iman kita dan mengenal perkara yang membatalkan iman dan akidah-akidah yang merosakkan. Ilmu fiqh, sah batal ibadat kita, halal dan haram, syarat dan rukun. Supaya apa yang kita buat jadi betul. Tasawuf atau akhlak atau adab ini belajar beberapa sifat-sifat yang terkejut yang tercela pada syarak seperti yang tercela di sebuah bagi batin kasih pada dunia kasih pada kat pangkat nak tamak haluma hasad deki dan sebagainya ataupun maksiat yang bangsakan pada zahir suka ngopak apa benda ni berzina dan sebagainya nah. Ha, maka boleh jadi comel supaya ibadat kita tak jadi rosak. Nah, jadi tiga ni sangat penting. Bila kita tinggal boleh menyebabkan kita ini berlakulah kebinasaan pada agama kita ataupun pada tubuh badan kita. Jadi betul ulama setuju belaka haram hukumnya meninggalkan belajar ilmu yang fardu ain. Nah. Kalau ilmu fardu kifayah. Nah, macam kata ilmu sorah, ilmu nahu, ilmu mantik, ilmu ma'ani, ilmu wadid, ilmu apa-apa lagi. Nah, isti'araf, tashbih, ilmu usul tafsir, ilmu apa ni usul fiqh. Ada banyak lagi lah. Itu tak wajib kita semua belajar. Nah, hanya wajib atas sebahagian saja. Nah. Ha? Sebagai jadi dinding untuk dapat memahami ilmu-ilmu Islam. Bukan semua kita wajib belajar nahwu, belajar sorah, belajar balaghah dan sebagainya. Kita belajar fardhu ain. Nah. Ha. Saya tak layak dapat rumah PPRT tapi berdasarkan melibatan dalam parti saya akan diberi rumah itu. Adakah berdosa kalau saya terima? Dah boleh. Dia tengok atas kalau layak PPRT ni hal terayak. Kalau atas dasar maknanya mu layak dengan sebab mu miskin. Maka, maka barulah diharuskan. Nah, tapi dia tak miskin, tak layak lah terima ataupun ada dah rumah molek. Tapi oleh kerana dia berbiak kuat dalam parti, dia terima. Dah suruh terima lah. Tanilah. Nah, kita akan ditanya satu demi satu. Di antara soalannya akhirat nanti, an malihi min aina iktasabah wa kima angfaqah. Tuhan akan tanya kita di padang mahsyar, harta sekian ni ambil daripada mana, buat belanja lagu mana. Kalau rasa lepas jawab, ambil ya. Kalau rasa tak lepas jawab, tak suruh ambil. Nah. Ada gitu. Lepas tu kalau kita nak ambil, harta ambillah. 2 juta, 2 bilion, 3 bilion. Asal kita dapat jawab, biar Allah subhanallah ta'ala, subhanallah ta'ala nanti. Soalan yang terakhir. Ketika dalam proses sembelih korban, tiba-tiba pisau patah. Ini suspense ni. Nah, pisau tu patah. Barangkali dia tak tanduk. Nah, tapi biasalah dia ni, kadang-kadang berlaku patah pisau. Kita tanya tukang pisau. Ajilah. Ajilah tukang pisau. Nah, dia pandai besi dulu. Dia ni panggil tukang pisau. Orang dulu panggil pandai besi. Nah, ada tak kadang-kadang kita ada orang tak pandai nak buat pisau. Dia salah sepuk. Dia mudah patah. Ah, ada lah. Maknanya tak pelik lah pisau patah. Tak. Bukan kata buat kerja berat sangat. Kadang-kadang tak ada wik sikit yang patah. Comel dah besi tu. Nah, maknanya pakur kat tapi ambil suruh gig tu. Nah, dengung. Nah, tapi salah sepuh. Air banyak, air kurang pun ada lah. Nah, jadi lapuk. Tajam, lapuk. Setuh patah. Nah, jadi ni patah. Lepas tu lagu ni pula patah. Lalu tukar sebelah ambil pisau. Ambil pisau di sebelahnya. Tapi tuang pisau kata, aku tak reda menggunakan pisau aku. Ha, dia gitu. Aduh, something sungguh ni. Ni berlainan parti belaka ni. Tak apa jadi gini, apa tak reda punya pisau tu. Apa yang jadi kereku ini semua. Bukan nak semelih orang. Tak, kawan cedera tu. Adakah boleh makan daging korban semelihan itu, apa hukumnya? Ha, ni tanya kot tu. Nah. Yang kedua, imam berdoa mengadap makmum mengadap ke arah ke arah kanan, adakah itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Baik. Kita jawab yang pertama, bila semelih patah kata ulama, dalam kita semelih patah boleh tukar pisau lain, tapi syarat serta merta. Ataupun kita semelih tupuk boleh tukar pisau tajam serta merta. Sama ada kita asah dibenarkan juga. Kita terus belah tupuk. Mana nampak belalok kata embu. Tengok tupuk gelebek. Kita pun ambil batu dalam kita asah. Tersambung pula. Tak putus anak. Jangan lama asah. Sekir-kir tidak putus yang panjang. Jangan lepas jam suku asah. Nah, maknanya. Atau pisau tu jatuh. Kita pun ambil segera sambung balik. Dia kira se. Jangan bila jatuh. Gulung kau dah orang dulu. Nah, tapi syaratnya, hak kata sambung balik dan membalik ni, bahang dah ditekok, keluar darah dah. Tak? Haa, kalau bahang sikit, luka sikit, rehat dulu. Tak apa, tak betul walak. Cuma makruh, dia rehat dulu. Nah, ni hak kata tengah-tengah potong dah. Jatuh, ambil balik, boleh. Hak kata tak sah tu, tak tu. Boleh. Nah, di antara yang kata bolehnya Syekh Atiyah Sokor. Dia jawab dalam kitab dia Ahsani Kalam juzuk yang pertama. Boleh. Nah, lembu tu kelepoh je ketak, pisau jatuh, ambil semula. Boleh. Dikira tak putus wala. Bukan kita kata. Nah. Oh ni bila pisau tu patah, sebelah tu nampak ada pisau lah, tapi tak guna. Dia pun tak ambil pisau, dia pun sambung dengan pisau kawan dia tadi tajam molek. Maka putuhlah tekok kambing ni. Orang merik dengan hulkum. Tuan dia kata, aku tak reto. Tak reto tu, lalu tak reto. Aku tak reto. Dunia akhirat, mu pakai pisau aku. Pisau baru kan tu? Dia pakai habis. Ada kot orang jenis bodoh gitu. Nak, nak kat ni darurah. Nak, bukan awak takik paku. Nah, teh malik. Dah teh sekali biar. Dapat tak reto apa. Yang kita duduk bumi Allah Ta'ala buat maksiat siang malam. Tuan tak reda pada kita, tak sedar. Nah, tuan wui mata awak tengok ramai. Tuan wui telinga awak dengar nyanyi. Tuan wui kaki awak pergi kat ramai. Dah tak sedar tuan tak reba. Haa, ni dulu pinjam bisa sebetul. Dia tak apalah, tak reba juga. Tak reda ni, melek. Boleh makan tak semelihan? Jawab ni boleh makan. Boleh makan eh. Kita curi pisa, kita semelih dengan pisa curi, boleh makan. Nampak? Boleh makan. Eh? Bukan makan. Makan pisang, makan lagi. Orang lama pisang. Dia Haji Lah kata, kau makan pisang, makan pisang. Kita pun tak berakang. Maka kalau tu ada gambar pun tak akang. Pisang. Tak? Ha. Jawabnya boleh makan. Nah. Tapi perbuatan tadi maknanya dipertikaikanlah. Tuhan dia tak reda, Tuhan dia reda kita ambil juga. Tetapi kalau ketika darurah yang salah, tak salah lah. Bak, dalam darurah ni hal kita orang pokok orang pelang orang kita boleh curi dah kelapa orang. Nah, tapi jangan bahas pohong. Bahas sutir je kelapa orang. Pinjam piti tak beri, minta duit tak beri, nak minta makan orang. Mbak, tak boleh curi buah pelang orang. Nah, ulama kata. Nah, darurah tu. Jadi bila darurah takut membalikkan harta tu pinjam sak gorok lembu. Nah, boleh makan. Ha, jadi dia kata tak rebo, tak rebo tu, bui dia pehe sebelah. Dia rebo. Ha, dia tak beri, tak rebo apa.